Saatnya berita sore. Assalamualaikum Syedar Alun Berita Sore, edisi hari ini Kamis 17 Maret 2022 dibacakan Iska Novita dan Ilham. Satpol PP dan WH Banda Aceh tempatkan petugas awasi pengunjung Belang Padang jelang maghrib. Sidak minyak goreng, Kapolres Pidi minta pedagang jangan persulit masyarakat. Kepulangan Arif Fazilah dari Ukraina disambut haru keluarga. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, di antaranya Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Lauser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megafon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun Pangkalan TNI Angkatan Laut Simelu menggelar peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1443 Hijriah yang diikuti oleh seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil yang beragama Islam bertempat di Musola Al-Basar, Markas Komando Lanal Simelu dan Jalan Letkol Ali Hasan, Desa Lugu, Simelu Timur, Rabu kemarin. Kegiatan ini dihadiri oleh Komandan Lanal Simelu Letkol Laut Ahmad Fahribi dengan menghadirkan penceramah Serda Ku Isnaidi yang juga merupakan prajurit Lanal Simelu. Dalam sambutannya, Komandan Lanal Simelu mengatakan bahwa peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pembinaan prajurit dan PNS Lanal Simelu yang bertujuan untuk meningkatkan derajat keimanan dan ketakwaan. Di akhir acara, Dan Lanal Simelu memberikan santunan kepada anak yatim piatu. Hal ini sebagai bentuk kepedulian khususnya anak-anak yatim piatu di wilayah Mako Lanal Simelu. Sederalun Satpol PP dan WH Banda Aceh mulai menempatkan personelnya di lapangan Belang Padang jelang maghrib. Kehadiran petugas WH itu mengawasi aktivitas warga kota di lapangan tersebut tak melanggar syariat serta memastikan aktivitas berhenti jelang saat maghrib. Tindakan itu merupakan respon Satpol PP dan WH atas sorotan Ketua DPRK Faridnya Umar yang menilai selama ini lapangan Belang Padang tetap ramai meski sudah memasuki sholat maghrib. Hasilnya mulai saat ini setiap sore personel WH akan mengawasi lapangan Belang Padang mulai pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat hingga jelang sholat maghrib. Selama ini lapangan Belang Padang menjadi pusat aktivitas warga kota berkumpul. Di lapangan penuh sejarah itu, warga berolahraga, santai, kuliner, serta menikmati berbagai wahana hiburan. Sederalun Kantor Kementerian Agama Pidi, Kamis hari ini melatih sebanyak 100 siswa dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Pidi, bimbingan calon pengantin pranikah yang dipusatkan dalam komplek madrasah setempat. Kepala Kankemenag Pidi, Dr. Andes Haji Abdullah ARMAG kepada Serambi FM mengatakan, bahwa bimbingan pranikah di usia sekolah untuk 100 siswa MAN 1 PD ini sebagai bekal awal dalam memberikan edukasi. Hal ini guna memahami konsep hidup sebelum menempuh bahtera rumah tangga yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Maka penerapan bekal ilmu agama menjadi hal yang paling sakral dalam menentukan sebuah rumah yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Sementara itu, Kepala MAN 1 PD, Darwin SAGMH, secara terpisah mengatakan bahwa pembekalan catin pranikah bagi 100 siswa ini sangatlah penting dalam membekali mentalitas para siswa. Sederalun menyusul sempat terjadi lonjakan harga minyak goreng beberapa hari lalu, Kapolres PD AKBP Padli melakukan sidak ke Pasar Grongrong dan Pasar Kota Sigli pada Kamis hari ini. Inspeksi mendadak ini dilakukan dengan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM PD, Jud Afrianidar. Saat dipantau, Harga minyak goreng curah berkisar Rp15.000 hingga Rp15.500 per kilogram. Di kesempatan itu, Kapolres berjanji akan menelusuri harga minyak goreng. Ia juga mengimbau supaya pedagang tidak mempersulit masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah PIDI, Cud Afrianidar, menyebutkan bahwa stok minyak goreng hingga kini dipastikan aman hingga bulan suci Ramadan. Untuk saat ini, pihak terus memantau sejumlah bahan kebutuhan pokok lainnya, seperti gula pasir masih normal, Rp14.000 per kilogramnya. Selanjutnya, beras cap 2 merak Rp10.500 per kilogram. Syederalun, Arif Fazilah, mahasiswa Aceh yang dipulangkan dari Ukraina akibat terjadinya invasi Rusia, Rabu kemarin pagi tiba di Bandara Internasional Simblang Bintang. Kepulangan mahasiswa kedokteran asal Gampung Rambung Menasah Cod, Kecamatan Mutiara Timur PD ini difasilitasi oleh pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh. Pesawat Wings Air yang membawa Arif bersama sejumlah penumpang lainnya mendarat di Bandara Sim sekitar pukul 11. Setibanya di bandara, Arif langsung disambut haru oleh sejumlah keluarganya yang memang sudah menunggu di ruang kedatangan. Kemudian ia langsung dibawa pulang ke kampung halamannya yang difasilitasi oleh Dinsos Aceh. Kepada wartawan, Arif Fazila mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Aceh yang sudah memfasilitasi kepulangannya ke Indonesia. Lebih kurang ada 80 WNI di sana setelah 4 hari mereka direlokasi ke Rumania dari Kiev ke Moldova dan dari Moldova ke Rumania. Ia juga menceritakan saat berada di Ukraina yang situasinya masih mencekam, banyak aparat yang berjaga-jaga di setiap lini. Arif juga menjelaskan proses evakuasi WNI tidak mengalami kesulitan. Hanya saja jalan dari Kiev ke Rumania jauh dan dijaga ketat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun, hingga saat ini Singapura masih menjadi negara mitra ekonomi utama Indonesia di bidang investasi dan perdagangan. Total Foreign Direct Investment atau FDI yang berasal dari Singapura pada 2021 mencapai 9,3 miliar US dollar dan tersebar tidak kurang pada 16.760 proyek. Sementara itu, volume perdagangan bilateral antara dua negara mencapai 27 miliar US dollar. Hal ini memperlihatkan eratnya hubungan kedua negara. Dalam rangka semakin memperkuat hubungan bilateral pada bidang perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bertemu dengan Wakil Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Tan Sri Leng. Pembahasan yang dilakukan terkait dengan perkembangan situasi pandemi COVID-19 dan upaya pemulihan ekonomi, kerjasama, dan sektor energi baru terbarukan, serta penerapan Travel Bubble dan Vaccinated Travel Lane atau FTL Singapura-Indonesia. Isu perkembangan dunia, terutama dampak dari perang Rusia dan Ukraina, juga menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut. Sebagai upaya untuk menggerakkan kembali sektor pariwisata Indonesia dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, Indonesia telah meresmikan travel bubble antara Batam, Bintan, dan Singapura pada pertemuan Leaders Retreat di Bintan tanggal 25 Januari 2022. Menanggapi skema travel bubble tersebut, pemerintah Singapura telah meresmikan FTL by Sea untuk mengakomodasi kunjungan bebas karantina menggunakan transportasi jalur laut menuju Batam dan Bintan. Menko Erlangga menyampaikan harapan agar pemerintah Singapura dapat lebih mempromosikan skema travel bubble tersebut. Sejak pelayaran perdana bagi pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN menggunakan skema Travel Bubble dan FTL by Sea pada 23 Februari 2022 menuju Batam dan 25 Februari 2022 menuju Bintan, terdapat lebih dari 200 PPLN menuju Batam dan 500 PPLN menuju Bintan yang telah berkunjung atau melakukan pendaftaran. Namun demikian, pemerintah Singapura masih menetapkan kuota per minggu sebanyak 350 orang dari Batam dan 350 orang dari Bintan menuju Singapura. Syederalun, anggota Komisi 6 DPR Ahmad Baidowi menilai ada praktik penimbunan yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng di pasaran dalam beberapa waktu terakhir. Sebab saat ini minyak goreng langsung tersedia di berbagai toko dengan harga yang melambung setelah pemerintah mencabut harga eceran tertinggi minyak goreng. Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu mengingatkan tingginya permintaan minyak goreng jelang bulan Ramadan justru dimanfaatkan oleh konglomerat sawit untuk meraup untung besar-besaran. Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mencabut peraturan mengenai head untuk komoditas minyak goreng kemasan. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, menjelaskan pemerintah melakukan hal itu karena sering terjadinya kelangkaan terhadap komoditas pangan tersebut di lapangan. Sedaralun, gempa Jepang bermagnitudo 7,3 pada Rabu kemarin malam menyebabkan 2 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Bencana alam yang terjadi di wilayah timur Jepang itu juga sempat memicu peringatan tsunami, tetapi kemudian dicabut pada hari ini. Beberapa guncangan kecil terus melanda wilayah itu sepanjang Rabu malam dan pagi hari tadi. Laporan awal kerusakan tampak relatif kecil dan para petugas terkait mengatakan tidak ada anomali di pembangkit nuklir. Sebanyak 2 orang yang tewas dalam gempa Jepang, masing-masing 1 di Fukushima dan 1 di Miyagi yang berdekatan, menurut Badan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana. Lebih dari 90 orang terluka di beberapa wilayah. Gempa Jepang 16 Maret berpusat pada kedalaman 60 km di lepas pantai Fukushima dan beberapa menit sebelumnya didahului gempa bermagnitudo 6,1 di daerah yang sama, kata Badan Meteorologi Jepang. Guncangan di gempa Jepang terkini juga mengguncang ibu kota dan untuk sementara membuat sebagian Tokyo serta daerah lain gelap gulita. Sekitar 2 juta rumah mati listrik di ibu kota dan di lokasi lain tak lama setelah gempa Fukushima Jepang terjadi, tetapi secara bertahap menyala lagi sepanjang malam. Sekitar 35 ribu rumah di daerah Miyagi dan Fukushima masih tanpa listrik pada Kamis pagi tadi, kata perusahaan listrik TEPCO terkait info gempa Jepang kemarin. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian berita sore edisi hari ini, Kamis 17 Maret 2022. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederalun, wassalam.